فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada bahasan bab yang ke-10 yaitu Talbis Iblis terhadap para sufi dan kalangan orang zuhud. Dan masuk pada poin yang baru yaitu kata beliau rahimahullah ta'ala, dhikru talbis iblis ala sufiyah fi libasihim. Talbis iblis atau tipu daya iblis atas kaum sufi atau orang-orang sufi terkait pakaian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin berikan sedikit muqaddimah dulu berkaitan dengan yakni pakaian dan apakah ia bagian dari sunnah ketika kita memakai pakaian-pakaian tertentu. Berkaitan dengan yakni perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun ingin sebutkan perkataan Syekh Al-Munajjid di awal-awal kita membahas kitab beliau Kaifa Amalahum berkaitan dengan 4 macam perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya nanti adalah berkaitan dengan pakaian. Apakah ia bagian dari sunnah atau tidak? Kata beliau, disebutkan tanqasimu af'alu nabi sallallahu alaihi wasallam ila arba'ati aqsam. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-qismul awal, macam yang pertama, al-af'al al-jibilliyah. Perbuatan-perbuatan beliau yang jibilli, bawaan. Manusia tercipta dengannya. Keterangannya, wahyal af'al as-sadirah minan nabi bi'tibarihi basharan kasairil bashar. Yaitu perbuatan-perbuatan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan dipandang dari sisi beliau manusia layaknya manusia yang lain. Artinya manusia terlahir dengan perbuatan ini, Nabi Muhammad pun melakukannya. Walaysa bimuqtadar risalah, dan bukan bagian dari risalah. Bukan bagian dari yakni risalah Allah Subhanahu wa taala. Kal harakati wal qiyami wal qu'udi wal mashyi wal akli wasyurbi wan naw. Seperti gerakan-gerakan biasa, berdiri, duduk, berjalan, makan, minum, tidur. Maka semua itu manusia melakukannya. Nabi Muhammad SAW pun juga melakukannya. Illa kecuali anna al-fi'la al-jibilli idza wadhaba an-nabiyyu 'ala iqa'ihi 'ala hay'atin makhsusah fa innahu yakhruju min al-ibahati ila al-istihbab kan-nawmi 'ala ash-shikki al-ayman. Kecuali perbuatan-perbuatan yang manusiawi, artinya manusia terlahir dengannya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhaba an-nabi, Nabi Muhammad selalu mengulang-ulangnya. Dia perbuatan manusia. Manusia semua melakukannya. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk perbuatan yang satu ini, wadhaban Nabi, Nabi Muhammad selalu melakukannya. Ala hayatin makhsusah, dalam keadaan atau kondisi yang khusus. Fa innahu yakhruju minal ibahati ilal istihbam. Maka perbuatan Nabi Muhammad yang seperti ini, yang hukum asalnya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW adalah boleh, maka dia keluar naik level menjadi istihbab sunnah. Contoh kata beliau, ketika beliau selalu tidur dan beliau selalu tidur menghadap ke arah atau sisi kanan. Semua kita tidur, Nabi Muhammad pun tidur. Tapi tidur Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengulangnya selalu seperti ini. Kita mau bagaimanapun boleh. Ya, tergantung tentunya kondisi masing-masing. Orang yakni kalau misalnya jantungnya sehat, mau ke kanan, mau ke kiri, aman. Tapi kalau orang jantungnya bermasalah, Anda tidur hadap ke kiri, berat. Berat. Mau telentang, mau tengkurap, tidur sambil kemudian salto, ya terserah ya. Orang masing-masing dengan cara tidurnya ya. Ya, di menit lima menit ya. Tapi tak tahunya Nabi Muhammad setiap kali tidur beliau hadap kanan. Nah, ini yang tadinya perbuatan itu untuk kita boleh-boleh saja, perkara biasa saja, manusiawi semua melakukannya layak Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau mengulang-ulangnya, maka ini menjadi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa kadzalika idza warada qaulun yahuthu ala hadzal fi'li fa innahu yasiru mustahabban. Atau perkara yang manusiawi semua kita melakukannya, berjalan, duduk, berdiri, tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Kalau misalnya terdapat satu anjuran dari sabda Nabi Muhammad SAW untuk perbuatan tertentu, padahal dia perbuatan yang semua manusia melakukan, tapi Nabi Muhammad SAW menyarankan gini loh. Contoh kata beliau, kata nafus fi syarabi thalathan wal akli bil yamin. Semua orang minum, Nabi Muhammad minum. Semua orang makan, Nabi Muhammad pun makan. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan, makanlah dengan tangan kanan. Maka dia jadi sunnah. Walaupun tentunya, yakni secara adat istiadat pun, ketika seorang tangan kanannya masih ada, rasanya bagaimana gitu ya, ketika orang makan dengan tangan kiri. Tapi orang mau makan tangan kanan dengan tangan kiri, pilihan dia. Cuman kita sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad memerintahkannya, wah bermakna itu berarti sunnah, dan Allah wajib ngasih kita pahala, Allah harus ngasih kita pahala ketika kita menjalankan yang Nabi Muhammad perintahkan. Perkataan seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, mudah saya tidak salah, bahwasanya ketika seorang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, Allah harus memberikan kepadanya pahala. Padahal makan doang. Sama seperti juga bernafas atau membagi nafas ketika minum jadi tiga. Atau minum dengan tangan kanan, minumnya kemudian dibagi tiga, jangan glek-glek-glek gitu ya. Artinya ketika orang minum glek, gak apa-apa. Cuman kita ingin minum kita kemudian mendatangkan pahala. Minum, stop. Minum, stop, dibagi. Tidak bernafas ketika minum, minumnya kemudian duduk. Bahkan secara medis pun jauh lebih baik ketika duduk dan lain sebagainya. Jadi bedakan perkara ini. Ketika satu perbuatan jibili bawaan, kita semua tercipta dengannya. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya dengan cara tertentu, maka jadi sunnah. Sama seperti cara duduk Nabi Muhammad ketika makan. Ya, dengan kemudian melipat kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Tapi tentunya situasional ya. Anda duduk seperti ini di KFC cukup aneh juga gitu. Ya. Tapi kalau Anda ingin melakukannya monggo, tegakkan sunnah. Jangan-jangan orang-orang di fast food itu nggak ada yang tahu, Pak. Kenapa duduk seperti ini? Sunnah Nabi. Wah, baru tahu Pak. Wah, langsung mereka juga semuanya satu KFC duduknya begitu. Ya. Artinya seorang ketika melakukan sunnah, maka dia akan mendatangkan pahala. Juga yang kedua, satu perbuatan jibili bawaan semua kita melakukannya, tapi Nabi Muhammad memerintahkan untuk melakukannya dengan cara tertentu, maka ia jadi sunnah. Oke. Kemudian, al-qismu tsani, macam yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad, dan di bab inilah kemudian ada bahasan pakaian. Af'aluhu al-jariyatu ala wifqi adati qaumihi wa a'rafihim. perbuatan-perbuatan beliau yang beliau lakukan sesuai dengan adat istiadat kaum beliau waktu itu. Perbuatan beliau sesuai uruf, sesuai kebiasaan masyarakat waktu itu beliau hidup. Mimma lam yadul dalil ala irtibatia, selama kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan akan hubungannya dengan syariat. Kal umur allati tata'allaku bil libas, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan pakaian. Pakaian kembali kepada adat istiadat masing-masing. Orang Asia bagaimana, orang Eropa bagaimana, orang Afrika bagaimana. Ya, pakaian kembali kepada adat istiadat masing-masing. Tapi semua kita semuanya, kalau kaum muslimin punya pakem firman Allah, menutup aurat. Itu poin paling pentingnya. Bagaimana kemudian wanita harusnya menutup aurat, bagaimana kemudian laki-laki harusnya menutup aurat. Pakaiannya kembali ke negeri masing-masing. Tidak ada kemudian pakaian tertentu, wah ini pakaian ini sunnah Nabi Muhammad nih, ntar dulu. Karena hukum pakaian itu kembali kepada al-uruf atau kebiasaan masyarakat tempat tertentu atau negeri tertentu. Kemudian, walihada li'anna al-libasa marja'uhu ilal adati allati i'tadaha ahlul balad. Karena pakaian itu kembali kepada adat kebiasaan yang dilakukan oleh yakni warga tempat atau negeri tertentu. Pian pernah lihat enggak pakaian orang Mauritania? Jadi dia kayak pakaian Pakistan sebenarnya. Pakai celana juga, pakai baju tapi rada panjang selutut, cuman di bagian lengannya ini lebarnya minta ampun. Luas sekali bolongannya dan panjang. Akhirnya mereka harus menariknya dan ditaruh di sini. Lihat aja pakaian orang Mauritania. Browsing sekarang. Coba kalau kita yang memakainya. Waduh, kan aneh ya. Karena rata-rata yang memakainya orang Mauritania. Orangnya besar, orang Afrika, besar-besar, tinggi-tinggi, hitam-hitam, keriting-keriting. Anda memakainya, Anda putih, Anda sipit, Anda kecil. Kan aneh ya? Iya. Bahkan nanti tak ditakutkan jadi pakaian syuhrah yang dilarang Nabi Muhammad. Ketika Anda memakainya di sini, dia di Mauritania pakaian ciri khas. Tapi ketika Anda memakainya di sini, ditakutkan menjadi pakaian syuhrah. Kita akan bahas ini pada sufi ya. Ditakutnya itu menjadi pakaian populer. Dengan memakainya Anda menjadi tampil beda. Pasti tampil beda. Pasti ingin dilihat lawang Anda berbeda. Satu masjid biasa pakai baju koko, pakai sarung, pakai baju koko, pakai celana, peci mungkin berbeda-beda. Standar orang Indonesia. Anda datang pakai baju orang Mauritania. Akhirnya Anda menjadi pusat perhatian. Jadilah ia pakaian syuhrah. Pakaian kenamaan, pakaian populer. Ingat, kata beliau, pakaian itu rujukannya adalah adat istiadat satu negeri. Walihada lam yughayyiri rasul libasahu alladhi kana yalbasu qabla an-nubuwah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah merubah pakaian beliau sejak beliau sebelum menjadi nabi sampai jadi nabi kayak gitu pakaiannya. Kenapa? Adat istiadat. Dan di Syama'il Muhammadiyah ada ya, di banyak kitab para ulama tentang hadis rata-rata babul libas, khusus bab tentang pakaian. Nabi Muhammad disebutkan memakai imamah, bahasa kita sorban. Sorban beliau warna hitam. Terkadang juga beliau sebelum pakai sorban, pakai peci disebutkan terbuat dari kulit. Beliau juga memakai komis, gamis bahasa kita. Walaupun dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan jilbab, pakaian kurung. Dan itu yang paling beliau suka disebutkan. Pakaian kurung. Yang kemudian lengannya panjang disebutkan. Yani ketika beliau tidak safar, jenis pakaian Nabi Muhammad kurungnya itu, gamisnya itu los. Tapi kalau ketika beliau safar, rada mengerucut. Beda. Disebutkan Nabi Muhammad juga kemudian punya jubah. Sudahlah pakai gamis, terkadang kemudian pakai jubah. Sekarang biasa orang makainya disebut dengan mislah. Kalau pian lihat para imam-imam Masjidil Haram itu loh. Ya kan mereka sudah pakai gamis, nanti ada lagi kayak baju berikutnya yang terbuka tengahnya dan terkadang ada tali pengikatnya. Kemudian Nabi Muhammad disebutkan juga yakni jubah warna merah beliau punya, warna hijau beliau punya, juga terkadang beliau pakai baronis, walaupun ini tentunya menjadi masalah karena Nabi Muhammad akhirnya melarangnya. Karena sekarang atau sejak zaman itu identik dengan ahli agamanya Yahudi atau Nasrani. Pian lihat kalau paus keluar mengumumkan sesuatu, dia pakai sepotong kain yang ditaruh di leher, turun ke bawah panjang. Kecil kainnya. Kalau versi Nabi Muhammad dia rada lebar, bahkan bisa digunakan untuk selimut. Namanya burdah. Bukan buku burdah ya, burdah. Dia baju tapi plus selimut terkadang. Kemudian jenis kainnya, terkadang Nabi Muhammad punya pakaian terbuat dari wol, Nabi Muhammad punya pakaian dari kutun, katun, Nabi Muhammad punya pakaian terbuat dari katan, kain linen bahasa kita sekarang, kain yang rada kasar itu, yang buat kanvas biasanya juga itu. Ya, Nabi Muhammad punya macam-macam, tapi semuanya penuh dengan kesederhanaan dan semua coraknya sesuai dengan adat istiadat waktu itu. Dan beliau tidak merubahnya. Ketika beliau jadi nabi pun seperti itulah pakaiannya. Nah lalu kita akan belajari beliau menyarankan warna tertentu. Nah kala itulah kemudian menjadi sunnah. Perhatikan. Wa innama wadha'a syurutan wa dhawabita lil libasir rajuli wal mar'ah. Nabi Muhammad tidak pernah merubah pakaiannya sejak sebelum-belum jadi nabi sampai jadi nabi, seperti itulah pakaiannya, karena merujuk kepada adat istiadat negeri tertentu. Beliau kala itu di negeri Arab, seperti itulah pakaiannya. Nah, kemudian wa innama, dan akan tetapi Nabi Muhammad SAW meletakkan syarat-syarat, pakem-pakem dalam pakaian, untuk laki-laki bagaimana, untuk perempuan bagaimana. Kemudian disebutkan di sini ke wa hadhil af'al la yuqal inna mutaba'atahu fiha sunnah li'annahu lam yaqsud bi fi'liha tashri' wa lam yata'abbad biha. Maka mengikuti pakaian Nabi Muhammad SAW kala itu, yang tentunya bisa disifati, bisa digambarkan oleh para ulama bagaimana pakaian Nabi Muhammad kala itu. Bahkan ketika pakai sorban pun, sebagian para sahabat berbeda-beda riwayatnya. Beliau pakai sorban, tutup kepala, terkadang kemudian ujungnya kanan-kiri beliau letakkan di depan. Terkadang juga beliau letakkan di belakang. Ya. Cara berpakaian Nabi Muhammad SAW bermacam-macam SAW. Maka, tidak dikatakan mengikuti bagaimana Nabi Muhammad berpakaian kala itu dikatakan sunnah. Enggak. Karena beliau melakukannya tidak untuk tujuan ibadah. Begitulah pakaian beliau bahkan sebelum jadi nabi. Pakaian orang Arab kayak gitu. Wa idza warada qaulun ya'muru bidzalik. Nah, dan jika Nabi Muhammad SAW memerintahkan akan satu pakaian tertentu, beliau kemudian menyarankan laki-laki harus begini pakaiannya, warna yang paling bagus warna ini misalnya, kala itulah baru jadi sunnah, kata beliau. Au yuraghibu fi, atau Nabi Muhammad SAW memerintahkan, memotivasi orang, pakai tuh kayak gini loh, berpakaian tuh kayak gini loh. Au ja'at qarinatun tadullu ala alaqatil fi'lil adi bisyari'ah, atau ada yakni sebab yang menjadikan perbuatan tersebut dia perbuatan orang biasa, layaknya orang berpakaian seperti biasa, tapi ada hubungannya dengan syariat. Fahadha kharijun an hadzan nau', maka yang demikian keluar dari jenis yang ini. Kalubsil abyad, seperti orang memakai pakaian putih. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita. Nabi Muhammad menyukainya dan memerintahkan kita memakai pakaian warna. Nabi Muhammad tentukan warna sekarang. Harusnya warna putih standar biasa. Orang mau suka warna apapun boleh. Ya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW spesifik sebutkan warna tertentu. Maka ia menjadi sunnah karena Nabi Muhammad memerintahkannya. Dan Nabi Muhammad menyukainya sallallahu alaihi wasallam. Warafil izari ila nisfi saq wa nahwi dhalik. Atau kemudian mengangkat celana, entah itu ke setengah betis atau di atas mata kaki, itu pakem. Pakaiannya bisa apapun. Beda negeri, beda tempat, beda adat istiadat dalam pakaian. Tapi untuk laki-laki, jangan dilabuhkan di bawah mata kaki ya. Maka kita tidak melakukannya. Di Indonesia mungkin kita dengan celana kita. Di Arab mungkin dengan gamisnya. Atau mungkin di negeri yang lain dengan pakaian tertentu. Nabi Muhammad larang, ada pakemnya, jangan dilabuhkan di bawah mata kaki. Maka kita tidak labuhkan. Tapi pakaiannya bisa berbeda-beda. Tapi sifat kita memakai pakaian tersebut dengan tidak melabuhkannya di bawah mata kaki, maka menjadi sunnah. Bayangkan Anda menjalankan sunnah, karena Anda pasti berpakaian setiap hari. Dengan menjalankan sunnah, Anda kemudian setiap saat dapat pahala. Kan untung luar biasa ya. Sama seperti ketika orang-orang kemudian atau banyak pihak memelihara jenggot. Kita gak ngapa-ngapain, dapat pahala loh. Loh iya, enak sekali. Ringan dia, tinggal dibersihkan, tinggal dirapikan. Iya. Kalau misalnya lebih daripada satu genggam potong, bukan potong sininya ya, salah potong. Misal itu tentunya khilaf ya, tapi lebih baik untuk tidak memotongnya. Itu perbuatan seorang sahabat. Rapikan, bersihkan. Bagi yang jenggotnya tebal, ketika wudu ambil air terpisah untuk membasahi jenggotnya, kemudian menyela-nyela jenggotnya. Ya, berpahala Anda setiap saat. Kenapa? Anda menjalankan sunnah. Bahkan ketika tidur, kan enak ya. Sama juga dengan berpakaian. Mau sholat enggak ribet lipat-lipat lagi, keluar sholat enggak ribet kemudian buka lipatan lagi, enggak, biarkan di atas mata kaki. Sesuai dengan pakem yang Nabi Muhammad ajarkan, selamat sudah, aman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Al-qismu tsalits wal qismu rabi'. Yang ketiga, perbuatan beliau yang khusus. Di mana kemudian, yakni perbuatan ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Perbuatan yang khusus seperti al-wisal fi siyam, puasa ngebleng. Nabi Muhammad boleh, yang lain enggak boleh. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kekhususan-kekhususan Nabi Muhammad yang lain. Contoh seperti juga mengkodok solat sunnah. Disebutkan oleh sebagian para ulama, itu kekhususan Nabi Muhammad. Kalau kita terlewat, ya udah. Ya, mengkodok solat sunnah. Disebutkan beliau kala itu ada kesibukan tertentu, hingga kemudian kalau enggak qobliyah, ba'diyahnya zuhur beliau tertinggal. Beliau kodok. Sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian, yakni tentunya perlu mempelajari lebih dalam mana perbuatan yang khusus. Nikah lebih dari 4 misalnya, itu juga khusus. Kemudian nikah perempuannya tanpa wali, khusus. Ya, salah satu istri Nabi Muhammad yang menikahkan beliau siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, harus dengan perempuannya harus ada wali. Kemudian yang keempat, nah ini al-fi'lu ta'abbudi wa huwa fi'lu alladhi fa'alahu an-nabi ta'abbudan lillah. Praktek atau perbuatan Nabi Muhammad, dan ini adalah perbuatan untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang kita ikuti karena itu untuk ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yakni muqaddimah sebelum masuk bahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baru kita masuk ke bahasan berkaitan dengan yakni pakaian orang-orang Sufi. Ya. Dzikru talbis iblis ala sufiyah fi libasihim. Perhatikan halaman 215 yang bersamanya buku terjemahannya 215. Talbis iblis atas kaum sufi terkait pakaian. Kata beliau rahimahullah, "Lamma sami'a awailul qaumi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarqa'u thawba wa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana fi thawbihi riqa'un wa anna Uwaisan al-Qarni kana yaltaqitu ar-riqa'a min al-mazabil fayaghsiluha fil furati thumma yukhayyituha fayalbisuha ikhtaru al-muraqqa'at." Kata beliau, perhatikan halaman 215, penulis berkata, Imam Ibnu Jauzi, manakala generasi pertama kaum sufi mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambal baju beliau, Nabi Muhammad SAW, kita sebutkan tadi beberapa sifat pakaiannya, dan Nabi Muhammad SAW penuh dengan kesederhanaan, walaupun kain yang bagus beliau punya, yang sedang beliau punya, yang kasar pun beliau punya. Bahkan sebagian di antaranya, enggak semua ya, ada baju beliau memang yang bolong dan ditambal. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan pakaian beliau, itu tentunya sudah dikebumikan. Aisyah menerangkan kepada istri beliau yang lain, ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau sedang memakai pakaian yang ada tambalan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Muhammad dimandikan dengan pakaiannya. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani membuka pakaian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Membuka pakaian Nabi Muhammad untuk dimandikan saja, para sahabat enggak ada yang berani. Tapi ada loh sahabat yang berani cabut uban beliau. Tahu kan pian ya? Oh, pian kemana aja? Beberapa waktu yang lalu ada rambut Nabi Muhammad dibawa keliling Indonesia. Rambut Nabi Muhammad warnanya putih semua segepok. Iya. Ingat ya, bertawassul dengan sosok seseorang langsung itu hanya pada Nabi Muhammad, betul. Sesuatu yang terpisah dari tubuh beliau langsung, betul. Para sahabat berebut air liur beliau, para sahabat berebut bekas wudu beliau, para sahabat berebut riak beliau. Ya, Urwah bin Zubair sebelum masuk Islam, dia negosiatornya orang yakni kafir. Begitu salah satu negosiasi dia datang kemudian menghadap Nabi Muhammad, Nabi Muhammad meludah dengan ada riaknya dan tidak pernah jatuh ke pasir atau ke tanah, mesti jatuh di salah satu tangan sahabatnya. Ingat ya, ini ludah, riak, bekas wudu dan juga liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian Ustaz, Syekh, Habib atau tuan guru. Bau. Apalagi belum sikat gigi. Cuh, berkah mafian. Bawel. Ingat ya. Persyaratannya sudah tepat. Bertawassul dengan sosok seorang langsung dengan sesuatu yang terpisah dari tubuhnya itu hanya Nabi Muhammad. Karena sepeninggal Nabi Muhammad para sahabat tidak melakukannya ke Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal para sahabat tidak melakukannya kepada Umar dan seterusnya. Mereka tidak lakukan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Rambut masuk. Rambut bagian dari tubuh Nabi Muhammad. Sip. Persyaratannya kena sebenarnya. Cuman yang dibawa keliling itu uban. Ada pertentangan di sini. Nabi Muhammad melarang kita mencabut uban. Dua. Dan disebutkan dalam riwayat, uban Nabi Muhammad paling 20-an helai saja. Lah ini sebundel kayak gini itu rambut siapa? Satu, itu rambut siapa? Kedua, katakan betul rambut Nabi Muhammad SAW. Yang berani nyabut siapa? Yang tertuduh kan Aisyah ya? Iya dong. Yang tertuduh nomor satu, Aisyah. Iya. Tersangka dia. Kemana arahnya nih? Jadi tersangka. Bininya dong berarti yang nyabut. Atau ada sahabat yang lain yang nyabut. Ini mustahil. Mustahil. Buka baju Nabi Muhammad saja mereka gak berani. Lalu ada misalnya seorang sahabat, kayaknya asik nih nyabutin rambut Nabi Muhammad nih. Izin Aisyah, ubannya saya cabutin. Cabutin nih. Siapa nih yang tertuduh sahabatnya nih? Cabutin, kumpulin. Nanti buat dikelilingkan di Indonesia. Katanya. Jadi sudah benar sebenarnya. Cuman menjadi pertanyaan besar. Lalu kedua, bagaimana bentuk, yani, bukan tawassul, bagaimana bentuk tabarruknya? Karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Bingung kita jadinya. Karena tabarruk itu harus memenuhi persyaratan, ada dalil. Dua, caranya harus dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini kita gak ada. Entah tempat tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, benda tertentu, amal tertentu. Kita bisa tabarruk. Allah berkahi banyak hal, lima hal ini. Harus ada dalilnya dulu. Kedua, caranya harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita mudah sekali dibodohin sih. Dibongkar gak sama pesulap merah ntar tuh ya? Rambut Nabi Muhammad katanya, ya aduh. Oke. Kata beliau, penulis berkata, manakala generasi pertama kaum sufi mendengar bahwa Rasulullah menambal baju beliau dan disebutkan beliau menjahitnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita robek sedikit, Pak Ma'ruf ya. Langsung telepon Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf kawakah? Kawa. Teman-teman yang telepon Pak Ma'ruf kawa, ada kawa. Makanya jadi ustaz. Ada kawa pokoknya yang lain. Ulun Pak kawa ya. Seminggu tuntung seminggu tuh. Mantap. Terima kasih Pak Ma'ruf ya. Di spesialkan ya. Tapi tetap bayar. Tetap bayar. Kalau bekerja kita harus bayar. Kadang-kadang gak enak sebagian ikhwah itu ya. Mereka punya sesuatu. Ketika kita kemudian yang membeli atau mengambil jasanya digratiskan, kita jadi gak enak. Saya mau bilang jadi enak. Kita jadi gak enak. Lalu ingat cerita Ustaz Hasbi ya. Lalu ingat cerita Ustaz Hasbi. Beliau melihat karet yang buat penyangga kaki itu loh. Supaya karpetnya mobil tapi dari karet. Beliau melihat punya seorang jamaah, wah bagus. Beliau nanya, Pak beli di mana? Beliau nanya, beli di mana, harganya berapa? Beliau pengen beli. Ini Ustaz Azbi cerita sendiri. Setahunya beberapa saat kemudian dibelikan. Akan jadi enak ya. Saya pernah nih kursi ini, serius. Saya bilangnya ke Pak Abdurrahman kalau enggak Pak Cipto waktu itu. Saya nanya harga kursi. Kayak saya perlu di rumah. Waktu itu bukan yang ini, yang gede. Pak, yang di masjid itu kursinya beli di mana, harganya berapa? Nanyanya pagi, siang diantar. Aduh kan saya jadi enak ya. Tapi enggak berlaku ketika saya nanya, wah mobilnya bagus nih, enggak ada yang ngantar mobil. Wah enggak berlaku kayaknya. Iya, oke. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Iya. Beliau menjahitnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, kalian perhatikan di footnote tuh, begitu banyak riwayat tentang pakaian Nabi Muhammad yang robek, bolong, kemudian ditambah. Sebutkan di footnote, perhatikan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pakaian beliau semuanya bolong-bolong, robek-robek? No. Itu yang kita bahas sekarang. Kesalahpahaman orang-orang sufi. Bahkan saking maksanya mereka, karena tampil seperti itu sepertinya wah gitu ya, sepertinya terlihat zuhud gitu ya, mereka sengaja beli baju dirobek, bolongan sini dipasang ke bolongan sana dipasang ke bolongan, ada di sini, kalian bisa baca semua itu. Biar terlihat keren. Subhanallah. Salah faham. Yang terjadi pada Nabi Muhammad, yang terjadi pada Umar bin Khattab, yang terjadi pada Uwais Al-Qarni, yang terjadi kepada, nanti kita sebutkan, Umar bin Abdul Aziz, karena mereka fakir. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Manakala generasi pertama kaum sufi mendengar bahwa Rasulullah menambal baju beliau dan bahwa ada tambalan pada pakaian Umar bin Khattab, serta bahwa Uwais Al-Qarni memungut pakaian robek dari tempat sampah, kemudian mencucinya di sungai Efrat atau Furat, sebelum dia jahit dan kenakan, maka mereka pun memilih untuk mengenakan pakaian yang ditambal muraqqa'ah. Padahal salah faham. Sering kita bahas ya perkataan Ibnul Jauzi. Kenapa ini terjadi kepada banyak orang? Kenapa orang itu kemudian mudah mendapatkan talbis, tipu daya iblis? Karena tidak berilmu. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya ikut kajian. Ini karena tidak ada ilmunya. Mereka tidak berilmu. Sampai satu riwayat, oh Nabi Muhammad pakaiannya robek ya. Nabi Muhammad pakaiannya kemudian ditambal ya. Tambal semua. Enggak gitu. Subhanallah. Akhirnya malah pakaiannya itu menjadi pakaian syuhrah. Menjadi pakaian populer. Pakai pakaian biasa saja. Yang terbaik yang kita miliki. No problem. Bahkan bisa jadi di antara jenis kain tertentu mahal. Anda mampu membelinya, monggo. Karena ada yang Anda cari dari pakaian tersebut, kenikmatan memakainya, mungkin sangat nyaman, monggo. Intinya satu, jangan membuat Anda sombong hingga meremehkan pakaian orang. Berlaku pada handphone, berlaku pada tablet, berlaku pada laptop, kamera, semua. Terkadang orang membelinya, mahal harganya, ada sesuatu yang diinginkan dari produk itu, tidak ada di produk lain. Ya. Maka silahkan beli, nikmati yang Anda memang cari fiturnya misalnya. Jangan sombong aja. Anda mampu beli mobil mahal gitu ya, ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran, silahkan. Pasti ada kenyamanan tertentu di mobil tersebut, tidak ada di mobil yang lain. Tapi jangan sampai membuat Anda kemudian sombong, atau sepeda motor misalnya. Anda sampai ke masjid menggunakan, saya mau bilang NMAX enak ya. Sampai samping Anda kemudian pakai yang jadul. Sampailah sepeda motor ini lah. Nah, ini kan sombong ya. Jangan gitu. Ya, silahkan Anda menikmati fitur tertentu dari sebuah perkara yang basicnya mubah. Ingat, jangan sombong aja, nikmati, monggo. Wallahu a'lam bishawab, kita adzan. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wa qad ab'adu fil qiyas. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yu'thiruna al-badhadha wa yu'riduna 'anid dunya zuhdan. Wa kana aktsaruhum yaf'alu hadha li ajli al-faqr." كما روينا عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص وسخ فقال لامرأته فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين فقالت والله ما له قميص غيره. Kata beliau rahimahullah ta'ala, namun pemakaian kias mereka terlalu jauh. Ketika mereka tahu Nabi Muhammad pakaiannya ada yang robek, ditambal. Umar pun demikian. Seorang tabi'i, Uwais juga demikian. Akhirnya mereka melakukan pengkiasan, mereka melakukan hal yang sama. Padahal disebutkan di sini, disebutkan, namun pengkiasan mereka terlalu jauh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan perbuatan itu lantaran lebih menyukai al-badhadah, penampilan yang sederhana, dan berpaling dari gemerlap dunia dengan cara bersikap zuhud, memakai yang sederhana ala kadarnya. Nah, di sini yakni ada penerjemahan yang ulun rasa kurang tepat ya. Allah alam bisa. Disebutkan di sini, perhatikan terjemahannya. Sementara mayoritas para sufi ini melakukan perbuatan itu karena faktor kemiskinan. Dari mana masalahnya? Dalam teks aslinya disebutkan wa kana aktsaruhum, dan adalah kebanyakan mereka. Mereka di sini harusnya kembalinya kepada yang baru dibahas barusan, Nabi Muhammad dan para sahabat. karena perkataan atau bahasan sufi sebelum Nabi Muhammad. Harusnya kemudian dhamir atau kata ganti di sini kembali kepada yang lebih dekat. Siapa itu? Para sahabat dan nabi. Yang artinya adalah dan kebanyakan mereka para sahabat dan Nabi Muhammad, kenapa melakukan hal tersebut, robek kemudian dijahit, bolong kemudian ditambal, karena memang miskin aja. Karena kondisi mereka seperti itu. Walaupun tentunya ada khilaf ya, Nabi Muhammad kaya atau miskin. Yang sahih miskin sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau diberikan kecukupan, diberikan kekayaan hati dan juga kemudian para istrinya sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhunna ajmain. Jadi hum di sini wa kan aktsaruhum, dan adalah kebanyakan mereka itu para sahabat dan kembali pada Nabi Muhammad. Ia fa'alu hadza li ajli al-faqri, melakukan ini karena memang fakir. Coba Uwais sampai ngambil di tempat sampah, coba. Rahimahullah. Seorang tabi'i yang mulia yang disebutkan atau dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, keutamaan untuknya, sampai dicari-cari sahabat kan, Uwais Al-Qarni. Di depannya enggak pakai iko, Uwais aja. Kama ruwina an Maslamah bin Abdul Malik annahu dakhala ala Umar ibn Abdul Aziz wa alayhi qamisun wasikhun faqala limra'atihi Fatimah ighsili qamisa amiril mu'minin faqalat wallahi ma lahu qamisun ghayrah. Disebutkan hal ini atau hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Maslamah bin Abdul Malik, bahwa dia menghadap Umar bin Abdul Aziz yang saat itu mengenakan pakaian kotor. Kita tahu ya, kalau ada pemimpin yang layak mendapatkan gelar yakni khalifah setelah yang empat ar-Rashidun, itu beliau ini. Beliau anak keturunan sekian dari Umar bin Khattab sebenarnya. Biar ingat cerita tentang Umar bin Khattab yang kemudian setiap hari selalu yakni melihat kondisi rakyatnya. Di satu momen kemudian dia mendengarkan percakapan seorang gadis bersama neneknya penjual susu. Kata neneknya, tambahkan air agar kemudian susunya makin banyak yang bisa dijual makin banyak duit. Tidak wahai nenek, bagaimana nanti kalau ketahuan Umar? Umar enggak, padahal Umarnya ada. Beliau berjalan ya lewat dengarlah, enggak sengaja nguping gitu ya. Weh, ngomongin gue nih. Enggak gitu. Pokoknya belum mendengarkannya. Gibah ya. Oh gitu. Kata anak tersebut, mungkin Umar tidak tahu. Tapi bagaimana dengan Tuhannya Umar? Wah. Terus Umar bin Khattab langsung yakni dikala itu dia yakni takjub, dan kemudian itu malam hari disebutkan. Langsung pulang ke rumah, membangunkan anak-anaknya yang laki-laki, kemudian menawarkan untuk menikah. Bayangin. Orang bangun guring itu loh, ya nyawa masih separuh-separuh lah ya, belum lagi duduk dulu ya loh, kantut ya loh, ya. Bangun guring, handphone sedikit, sampai mana nih penyelidikannya nih, wih. Berarti pian sama ya, aduh, saya tadi ketemu dengan jamaah kita. Enggak usah lah. Lanjut ya. Beliau bangunkan anak-anaknya dan menawarkan, ayo siapa yang mau nikah? Ayo siapa yang mau nikah? Anak-anaknya pokoknya karena ini bapaknya, langsung ada yang angkat tangan dan dinikahkan dengan perempuan tersebut. Umar bin Abdul Aziz itu keturunan kesekian dari mereka berdua ini. Kesolehan orang tua turun ke anak. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan di sini bahwa Maslamah datang ke Umar bin Abdul Aziz saat itu mengenakan pakaian kotor, dan kita tahu di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sampai yakni sundukul mal, uang negara itu ingin dibagikan kepada orang miskin dan tidak ada yang menerima. Tidak ada yang berhak menerima. Enggak ada yang miskin. Saking makmurnya bagaimana dia memimpin. Ya, Semoga pemimpin kita nanti juga seperti itu ya. Ketika ada bantuan, kedenang antri. Ada bantuan ini di kantor pos, sepi. Ada bantuan itu di titik anu, sepi. Iya, kenapa? Semuanya sugi. Semuanya berduit. Hah? Berbagi apa? Ini bantuan pemerintah, berapa? 200? Oh, lu nyumbang. Wih, gila gak? Ya, mudah-mudahan ya, kapan-kapan lah ya. Semoga pian masih hidup lah ya. Iya. Bertauhid dulu. Esakan Allah dulu. Agar kemudian kita diberikan yang kita inginkan. Ya, kalau masih gini-gini aja, ya gini-gini aja lah ya. Pemimpin itu bagaimana kita ya. Bagaimana kondisi kita sebagai rakyat, itulah yang nanti akan jadi pemimpin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nanti terlalu melebar ya. Ini live soalnya. Cukuplah badan saya saja yang lebar ya. Oke. Kemudian kata beliau, yakni Maslamah kemudian berkata kepada istri Khalifah Umar, yaitu Fatimah, cucikanlah pakaian Amirul Mukminin, karena pakaiannya kotor. Apa jawabannya? Istrinya menyahut, demi Allah dia tidak punya pakaian selain yang dikenakannya itu. Ini negeri makmur loh ya. Karena mereka hanya memilih kesederhanaan, itu saja alasannya. Lebih mengutamakan kesederhanaan. Di kepemimpinan dia, kaya raya luar biasa. Sampai disebutkan tidak ada orang fakir dan miskin. Ketika ingin dibagikan sumbangan atau zakat atau apa gitu, enggak ada yang berhak mendapatkan. Kenapa? Semuanya tercukupi. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi ini ya istilahnya bahan introspeksi untuk kita juga ya. Jadi kalau misalnya sudah punya pakaian satu lemari, masih ada yang lain, jangan lemari yang ditambah. Jangan lemari yang ada dikurangin aja. Kasih-kasihkan teman-teman. Kasihkan teman-teman. Kita punya 7 baju aja itu sudah sangat cukup ya. Ini tuh kadang banyak banget. Ini introspeksi untuk saya sendiri juga ya. Saya tuh dikasih terus nih. Saya mau ngomong sama Aseng gak enak. Dikasih terus. Kemarin iseng-iseng hitung-hitung. Tuh 21. Nanti saya mau bagi-bagikan ke badannya yang sesuai dengan saya ya. Biar kada kegoboran ya kalau. Insyaallah lah ya. Tapi bekas saya. Cuman jangan jual bekas Ustaz. Bau. Jangan berlebihan, santai aja lah. Insyaallah nanti dirapikan lagi atau saya cuci dulu setrika kemudian saya kasihkan dengan nota ya. Menjual ngarannya. Iya. 21. Sama sesama, ya Allah. Jadi ada ikhwan kita ngasih, ada kemudian akhwat ngasih, akhwat Martapura ngasih. Ibu-ibu ya, jangan salah paham ya. Ibu-ibu, mereka urunan belikan baju. Ada lagi yang dari luar kota, ya dari luar kota beliin, dia beli kemudian kirim. Ya Allah, banyak sekali. Walaupun ada di antaranya salah size ya, ya teman-teman kru yang mendapatkannya. Ya. Aduh, ya. Antum kegedean. Antum pakai baju anak kayaknya muslim pas kayaknya. Ya, Lim. Oke. Nantilah ya. Karena jangan kemarin yang ditambah, dikurang-kurangi lah ya, bagi-bagi ya sama orang lain. Ibu-ibu juga apalagi cuma warna hitam ya. Iya, bagi-bagi aja, Bu. Toh pian cuma punya satu warna kan? Pian kada ganti 3 hari gin kada nang tahu. Pian nih kada ganti baju juga. Unda bisi 3 ya. Oh, iya, berganti ya sekalinya ibu-ibu lah. Karena semuanya hitam ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Umar bin Abdul Aziz kondisinya seperti ini. Kita juga tahu bagaimana cerita beliau atau ulama salah zaman dahulu, pemimpin tentunya. Ketika ada yang lapor dan kemudian ingin berbicara sesuatu dan itu berkaitan dengan urusan pribadi, bukan urusan negara, lampunya dimatiin. Waktu itu tentunya pakai ya ini qanadil, lampu teplok bahasa kita sekarang. Ini mau ngomong tentang urusan negara atau pribadi nih. Wah, mau curhat pribadi, matiin. Karena ini aset, ada amanahnya, akan dipertanggungjawabkan. Makanya kayak semua peralatan nih, saya sudah dapat inventaris. Pit, catetin semua, Pit. Ini adalah amal banyak orang. Jangan lalai, jaga. Ini sumbangan banyak kaum muslimin untuk kemudian mereka ingin beramal untuk dakwah. Ya, subhanallah. Jangan kemudian, karena kalau kita tidak memiliki, kadang-kadang perhatian kita kurang. Dibarik, kemudian teledor. Enggak, ada amanahnya di sini, harus dijaga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, فأما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة فما له من معنى. Jadi jika perbuatan itu dilakukan bukan karena faktor kemiskinan, kefakiran Nabi Muhammad dan para sahabat, atau bukan karena ingin berpenampilan sederhana, maka tidak ada tujuannya Anda pakai baju bolong-bolong kemudian ditambal-tambal, enggak ada tujuannya. Sengaja bajunya bagus dibolongin, tambal pakai kain yang lain, tambalan ini pasang ke sana, pergi ke Jakarta ikut Citayam Fashion Week. Ngapain? Enggak usah. Sederhana ala kadarnya, tapi ingat belum sebutkan tadi, Anda ingin beli yang cukup bagus karena ada kenyamanan yang Anda ingin cari, monggo. Ingat, selama tidak membuat Anda sombong dan tidak meremehkan orang lain. Terkadang sebagian orang yakni kain bajunya mungkin kain linen ya, kain linen biasanya rada kasar kayak kanvas. Ya, tapi memang murah. Sangat murah. 1 meter itu berapa gitu, murah dibandingkan katun, apalagi kemudian kain-kain yang lain, dia murah. Kasar soalnya. Orang terkadang membelinya untuk jadi kanvas untuk melukis kok. Dia dipakai, dia dibeli untuk dipakai. Kasar, gak nyaman sebenarnya. Jangan sampai kita kemudian karena harta yang kita miliki, kita membeli sesuatu yang kita inginkan, ada fitur yang kita inginkan di sana, boleh no problem, tapi membuat kita meremehkan yang lain, gak boleh, jangan. Nikmati, pakai, no problem. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sementara ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan pakaian, talbis iblis terhadap sufi terkait pakaian. Dan 2 atau 3 bahasan berikutnya masih berkaitan dengan pakaian. Coba pengen perhatikan, kezuhudan dalam berpakaian, talbis memakai pakaian tambalan. Ini lebih detail, pakaian tambalan di sini lebih detail. Kemudian talbis banyak membuat tambalan, masya Allah banyak. Jadi talbis pakaian syuhrah masih pakaian. Jadi 4 sampai 5 judul berikutnya talbis pakaian wall, Nabi Muhammad memilikinya, tapi suatu saat kemudian beliau berkeringat kena wallnya dan kemudian bau, beliau nggak pakai lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga punya pakaian dari wall. Karena untuk ini cuaca ketika satu negeri memiliki iklim di mana cuacanya bisa sangat dingin kayak Madinah gitu ya, pakaian dari wall sangat membantu. Cuman ya seperti itu, kalau kena keringat ya lumayan, masamnya lumayan. Kalau yang masamnya bayi bangun tidur itu lain cerita. Itu nikmat sekali. Yang punya anak, punya bayi, waduh. Kecutnya anak bayi bangun tidur, apalagi kemudian dia, wah, muntungnya tuh kecut, enak ya. Tapi kalau kemudian yang tuh, buharuk ya. Kecut yang enak tuh kecutnya bayi ya. Bahkan terkadang saya bilang jangan mandiin dulu. Wah, cuci. Dimandiin sudah bau, ya, bau bedak, bau parfum, luar biasa. Talbis pakaian yang secara eksplisit menampakkan kezuhudan. Talbis memperindah pakaian. Coba, banyak banget habis ini bahasannya semuanya tentang pakaian. Karena dalam syariat Islam, ini dibahas memang. Hingga kemudian seorang tidak menyombongkan diri atau kemudian ingin tampil beda hingga populer dan kemudian meremehkan orang lain. Sampai seperti itu iblis kemudian menebarkan tipu dayanya hingga dalam berpakaian pun mereka akan masuk. Karena bisa jadi untuk orang-orang tertentu ngajak orang ini syirik enggak bisa. Ngajak orang ini berbuat kebid'ahan enggak bisa. Ngajak orang ini berbuat maksiat enggak juga, dia orang soleh. Maka harus ada cara yang lain agar kemudian orang ini punya kesalahan dan berdosa. Wah, iblis jago. Yang pernah dia gelincirkan itu bukan standar manusia kayak kita. Nabi pernah dia gelincirkan. Jadi makanya kita belajar untuk kehati-hatian. Ingat, semua ini bermula pengkiasan yang salah yang kita pelajari di sini oleh orang-orang sufi karena kebodohan, karena tidak berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, inna ar-rajula yuhibbu ayyakuna na'lahu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lahu hasanatan. Wahai Rasul, seorang laki-laki pengen bajunya tuh bagus, pengen sepasang sendalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi Muhammad, tidak. Yang namanya sombong itu adalah, kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya sombong. Kamu pakai baju bagus, monggo. Pakai sendal bagus, monggo. Cuman dikira-kira kalau pakainya Jumat bisa hilang gitu aja. Iya. Subhanallah. Ampun Haji Rumah Irama aja hilang loh. Tapi itu hoax ya, itu hoax ya. Begayaannya berlebihan ya. Oke, ada satu pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, ketika menegakkan amar ma'ruf dan yang ditegur tidak merasa bersalah, malah marah-marah. Akhirnya kita dianggap kepo. Dan teman-teman yang lain menganggap kita yang salah ngurusin orang urusan orang lain. Padahal kita mengingatkan enggak di tempat umum juga. Sopan malahan, takut menyinggung. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berkaitan dengan urusan agama seseorang, urusan duniawi seseorang, kita memang tidak boleh masuk-masuk. Perhatikan, ini adalah yakni prinsipnya prinsip dari semua adab dan akhlak yang Nabi Muhammad ajarkan. Kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Disebutkan oleh para ulama begitu banyak keterangan. Salah satunya, hadis ini adalah usul, yakni al-akhlak wal-adab. Hadis ini adalah sebagai pondasi untuk akhlak dan adab. Bagaimana Anda menghiasi diri Anda dengan perilaku yang baik dan juga berinteraksi yang baik pada orang lain, inilah prinsipnya hadis ini. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya termasuk di dalamnya mengurusi urusan orang lain, termasuk perkara agamanya atau perkara dunianya, enggak usah diurusin. Sidin tu sugih, tapi asal ada suah masukkan duit ke kotak amal, bukan urusan Anda. Ibadah dia bukan urusan Anda. Mungkin bukan mungkin, Anda pasti enggak tahu, bisa jadi di balik itu dia nyumbang tempat ini, nyumbang tempat itu, yayasan ini, ya, karena dia transfer. Si fulan tu asal ada suah, terlihat mundi solat anu, kemana lahnya? Urusan dia. Bisa jadi dia sholat di masjid kantornya, di musola dekat tempat kerjanya, bukan urusan Anda. Belum sering ulangi ini, terkadang sebagian kita imbah salam, noleh-noleh ke belakang tuh ngapain? Imbah salam, salam, nah jam itu. Anda mau tunjukkan Anda soft awal? Atau Anda nyari seorang? Kededa orang ini aja. Urusan dia. Itu dalam urusan agama saja kita enggak boleh masuk. Apalagi urusan dunia. Subhanallah. Orang itu rumahnya gedong, mobilnya banyak. Apa gawiannya lah ya? Pina santai-santai aja pang tiap hari. Narkoba pasti ini jat. Nah ini urusan dia. Kalaupun betul dia jual narkoba, urusan Anda apa? Mau beli? Subhanallah. Kepo. Kata para ulama, dan di antaranya adalah sikap al-fudul, selalu ingin tahu urusan orang lain. Anda kalau ingin praktekkan ya, tapi jangan dipraktekkan. Bagaimana keponya orang-orang kita itu ya? Misal aja nih, misalnya, ya Anda di jalan raya, 1-2 orang atau 3-4 orang, jangan sendirian. Anda menepi di pinggir jalan, kemudian masing-masing menundukkan, kemudian seolah-olah ingin mencari. Itu nanti bakal banyak yang stop. Ada apa gerangnya? Iya. Padahal Anda enggak ngapa-ngapain. Ada apa? Kada apa-apa. Pian tu mencari apa? Kada ulunian latihan ruku kan adanya. Iya Allah. Terkadang ulun juga jadi gitu, Lewat jembatan gitu ya. Kenapa aku orang ramai di jembatan stop? Ada apa, Pak? Urang unjunnya. Mam unjunnya sekalinya ulun. Nyesel sekali saya stop. Mungkin ada kecelakaan ke apa gitu ya. Mau unjun di situ. Jembatan yang di pasar sudah mampir. Pun ada keramaian gitu. Tentunya ada orang mancing di sana sore-sore dan dapat gede itu doang. Tapi orang pada stop, sur. Ada bergerak, ada bergerak. Syukur bukan jawabannya. Ada bergerak. sudah jadi tersangka aja. Wah, enggak gini. Enggak ada nyambung banget ya. Ya Allah. Ya. Tinggalkan. Lain ceritanya di hadapan Anda kemaksiatan itu terjadi. Bedakan ini. Terjadi kemaksiatan di hadapan Anda, entah kewajiban ditinggalkan di hadapan Anda atau maksiat dilakukan di hadapan Anda, maka Anda ingin amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang bertanya ini. Dia sudah lakukan hal yang tepat. Dia menasihati bukan di depan umum, dia menasihati secara privat. Karena seperti itulah seharusnya menasihati seorang muslim. Maksiatnya kita ingkari, orangnya kita nasihati, aibnya kita tutup. Karena mungkin bisa jadi suatu saat kita melakukan dosa yang sama. Kita ingin teman kita juga nutup. Ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bedakan antara ketika semuanya itu tersembunyi dari kita dan di hadapan kita kemaksiatan itu terjadi. Maka nasihati. Berkaitan dengan setelah itu Anda dikatakan sok suci, Anda dikatakan kepo, Anda dibilang macam-macam. Sudahlah. Qulil haqq wa amshi. Pegangi perkataan Syekh atau Imam Al-Albani ini. Katakan kebenaran dan berlalulah. Ya. Tugas Anda menyampaikan kebenaran sudah selesai. Kewajiban dari pundak Anda sudah turun. Nanti di hadapan Allah dia tidak bisa beradu, tidak bisa berdalih. Saya enggak tahu ini ya Allah, saya enggak tahu itu ya Allah. Ya, teman kamu kan sudah kasih tahu. Ya. Bedakan perkara antara sesuatu itu tersembunyi dengan di hadapan kita maksiat terjadi, maka kita punya kewajiban. Mengingkari kemungkaran pun tentunya banyak kaedahnya. Anda betul-betul tahu itu sebuah kemungkaran, Anda betul-betul tahu itu sebuah kemungkaran dari firman, dari sabda, Anda betul-betul mengilmui itu sebuah kemungkaran. Dua, Anda sudah punya pertimbangan, ini kalau saya ingkari insya Allah didengarkan. Tapi kalau Anda punya pertimbangan, kalau saya ingkari ini, kemadaratan lebih besar akan dia lakukan. Anda stop dulu. Ada kaedahnya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yani berkaitan perkataan orang yang mungkin tidak setuju dengan perbuatan Anda padahal Anda sudah melakukan dengan cara yang benar, abaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memiliki kelebihan pakaian dan ingin disumbangkan namun dikhawatirkan akan menjadi dosa jariah karena pakaian tersebut tidak syar'i, misal baju pendek dan celana jeans akhwat, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh tetap disumbangkan? Jangan. Jangan. Karena betul seperti Anda katakan. Anda niat menyumbangkan, tapi ketika dipakai orang dia membuka aurat, tetap pakai untuk Anda dan di dalam rumah untuk menyenangkan suami Anda. Ya, yang jadi masalah jeansnya itu apakah masih sempat? Ya, masih muat? Ha? Mungkin dia akan menjawab nih, bujur tata ya, sudah kada muat ya. Karena Anda sekarang sudah gendut, berarti nggak usah diapa-apain, nggak usah diapa-apain. Pakaian-pakaian yang terbuka, simpan untuk Anda, pakai untuk Anda, pakai ketika Anda bersama suami Anda di kamar. Walaupun terkadang mungkin suami juga merasa jijik ya, karena Anda sudah 60 tahun. 60 tahun pakai lingerie gitu ya, kata suami, astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari istri saya. Dikira kerasukan malahan. Iya. Ya dikira-kira juga. Aneh kan? Ya aneh dong. Aduh, cukup lah ya. Ini harusnya kajian serius ditutup dengan tertawa ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan disumbangkan. Tetap pakai untuk Anda kalau memang masih muat, tapi ingat hanya untuk menyenangkan suami Anda. Jika tidak, sudah diamkan. Atau buang, hancurkan, bakar supaya kemudian tidak menjadi dosa yang jariah. Dikit satu lagi ya, satu lagi. Ada masukan tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Nah ini bagus nih, tadi pagi ibu-ibu nanya, apa Ustaz, izin bertanya di luar BAB. Wah, maksudnya di luar bab. Tapi kan jangan tulis BAB-nya besar lagi. Jadi dia nulis biasa gitu, izin bertanya di luar BAB. Waduh, ke WC sana bu. Di luar BAB. Di luar tema, ini tepat nih, bagus nih. Mungkin tadi pagi dia hadir ya, atau dia pernah nanya. Apa hukum sholat di masjid yang memajang foto orang di dinding masjidnya? Ada yang foto, ada yang kalender berfoto. Sholat Anda sah. Sholat Anda sah. Cuman tidak sepatutnya kemudian ada pajangan itu di dalam masjid. Tapi sholat Anda sah. Anda sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan saja, bukan di imaman, sholat Anda sah, cuma makruh. Cuman kan kita gak nyaman. Ini Supian kayaknya pernah nih, di safar tertentu yang bertugas tuh Supian yang keluar. Aman tat. Oh berarti gak ada kuburan, baru kita sholat. Baru kita masuk, kuburannya di dalam. Dia kan ngecek di luar ya. Ya waktu di Baraba ya. Di kandangan ya. Aman tat. Udah turun mobil, udah selesai wudhu, masuk. Di tengah-tengah kuburnya masuk. Bukan di tengah ya, di dalam pokoknya ya. Iya. Ya, udah masuk, kita keluar lagi coba. Mungkin orang, dasar Wahabi. Ya Allah. Udah masuk gitu. Wah, keluar lagi. Melengos kita, Raul melengos. Wah, keluar lagi. Ya Allah. Jadi salat Anda sah. Salat Anda sah. Apalagi misalnya Anda ingin mengejar jamaah. Anda ingin mengejar jamaah. Anda bisa stopnya di musala itu. Anda stopnya di masjid itu. Bismillah, salat. Salat Anda terima. Hanya untuk takmirnya, DKM-nya tidak patut, tidak layak. Untuk kemudian memajang hal yang demikian. Di rumah kita saja tidak patut. Gimana kemudian di rumah Allah Anda pajang? Berkaitan dengan gambar makhluk yang bernyawa, ini terlarang. Nabi Muhammad pernah waktu mau pulang, Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau disebutkan memajang spray atau sarung bantal bergambar makhluk yang bernyawa. Nabi Muhammad diam di depan. Enggak mau masuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, karena beliau istrinya pasti paham apapun yang istri itu ya, apalagi sudah lama berumah tangga. Ketika kita yakni berikan gestur tertentu bahwasanya dia melakukan kesalahan, dia paham kok. Waduh, saya salah apa ya? Tentunya ini istri yang beriman ya. Sebagian enggak paham-paham gitu ya. Dia punya salah kemudian sampai level ke hajar gitu ya. Dia punya salah kemudian kita kemudian kalau tidur kita berbalik badan gitu ya. Dia punya salah kemudian kita hajar, kita tidur di luar gitu ya. Dia malah keluar aja selajurnya aja. Karena kalau istri soleha kita berbalik saja dia sakit hatinya. Apalagi kemudian dia tidur di kamar, kita tidur di sofa, itu sakit hatinya. Istri soleha. Tapi kalau enggak, apalagi dia bekas taekwondo atau dia taekwondoin gitu ya. Keluarnya aja. Kaduh sakguring lo unda aja. Oke, sampai mana tadi pemirsa? Oh, foto. Kemudian, ya gambar ya. Nabi Muhammad SAW gak mau masuk. Aisyah tahu dia punya kesalahan. Wahai Rasul, yani apa kesalahan saya? Kata Nabi Muhammad, ma hadhin namriqah. Ada apa? Namriqah namanya. Jadi spray atau sarung bantal waktu itu dipajang oleh Aisyah. Kata Nabi Muhammad, ini aku siapkan untukmu. Ini sarung bantal, ini spray. Lah, kata Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala akan menantang nanti semua pelukis-pelukis di hari kiamat untuk menghidupkan. Di hadis yang lain, kata Nabi Muhammad, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sungguh malaikat Allah tidak masuk rumah yang di dalamnya ada surah, tasawir, gambar-gambar. Makhluk yang bernyawa, yang dipajang, yang dicantelkan, kata Syekh Utsaimin. Bukan yang kemudian flat. Mungkin di spray kita ada gambarnya, gambar makhluk bernyawa misalnya apa gitu ya, di spray tapi dia flat. Atau mungkin di karpet tapi flat gitu ya. Enggak dipajang. Itu berbeda kata Syekh Utsaimin. Yang kita bahas betul-betul yang dipajang. Itulah yang terlarang. Malaikat pembagi rahmat Allah enggak masuk rumah kita. Makanya suasananya panas terus. Cekcok terus. Kenapa Anda memelihara setan di rumah Anda? Nah malaikat enggak masuk. Sudah peliharaannya banyak gitu ya. Kemudian enggak sholat. Wah udah. Tidak pernah ditegakkan sholat sunnah di dalamnya. Istri Anda enggak salat wajib di dalamnya, tidak pernah dilanturkan Quran di dalamnya, wajar panas. Ya, ini penting. Nah, masjid harusnya lebih parah daripada itu. Ini untuk nasihat untuk para masjid ya. Sekalipun dia cuma kalender, kalender yang standar aja lah. Ya, mungkin gambar pemandangan. Enggak usah kemudian gambar yakni ulama fulan, ustaz fulan, enggak usah. Bikin kalender biasa aja. Agar kemudian jamaah tahu. Lagian juga yani untuk apa sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah, ini enggak ada gunanya sebenarnya. Untuk apa? Tapi ingat salat Anda di sana sah ya. Salat Anda di sana sah ya. Cuman ini untuk pengen untuk para takmir masjid atau musala, bersihkan dari gambar-gambar, dari foto. Kita takutkan. Nah, makin panjang nih. Udah tutup dengan ini. Kita takutkan nantinya sejarah kesyirikan pertama kali di muka bumi akan terulang. Dulu kan patung ya, sekarang berubah jadi foto dan juga gambar orang soleh. Dulu syaitan itu, kata Syekh Shalal Fauzan, rayuannya itu berdasarkan riwayat dari Imam Ibnu Qayyim, rayuannya itu ya cuman agar kalian bangga, agar kalian berbangga hati, agar kalian ingat sholat, bikin patung orang soleh fulani, wadas wa ayahuta ya'uka nasra, orang soleh di zaman Nabi Nuh, bikin patung mereka, di tempat mereka biasa bermajlis, bikin, tujuannya supaya kamu ingat Allah, bayangkan, tazinul batil, menghiasi kebatilan supaya kamu ingat Allah. Iya, kita punya syekh di sini, kita pernah punya orang saleh di sini. Iya. Tapi kata Nabi Muhammad, kata Ibnu Abbas, falamma tala alaihimul amad, ketika waktu berlalu lama panjang, wa nusiyal ilmu, dan ilmu sudah terlupakan. Generasi kesekian sudah tidak tahu lagi kenapa dulu nenek moyang mereka bikin patung itu. Ubidat, akhirnya disembah. Karena rayuan syaitannya sudah berubah. Dulu ini bukan untuk pengingat sholat, ini bukan. Bukan supaya kalian bangga pernah punya ulama orang saleh. Bukan. Orang tua kalian dulu, ini patung, disembah. Kalian harus nyembah. Berubah sudah, ya ini bisikan syaitan. Akhirnya ubidat, disembah. Apa bedanya kemudian dengan foto-foto itu? Gambar-gambar, foto-foto orang saleh, subhanallah. Apalagi di zaman semodern sekarang, Anda ingin tahu siapa Ustaz Fulani, Syekh Fulani, atau orang soleh Fulani, Mbah Google bahkan mungkin lebih pintar. Ya, belum contohkan ya, contoh pintarnya Mbah Google ya. Ada enggak yang pernah baca memenya ya? Yang tentang tahlilan itu. Yang tentang tahlilan itu. Ada yang kenal enggak? Mana ya? Saya sampai capture itu. Postingannya Ustaz Muhammad Wasito saya lihatnya. Jadi seorang, adakah tahlilan di Saudi Arabia? Langsung kemudian Google memberikan jawabannya di C. Enggak usahlah cari sendiri ntar. Waktu ya. Jamaskan rahimakumullah. Jadi selain para pelukisnya yang akan diberikan tantangan untuk menghidupkan, maka kita takutkan dengannya kemudian rahmat Allah tidak masuk ke rumah itu, ke masjid itu, bayangkan. Di rumah Allah malaikatnya enggak masuk tuh gimana? Tinggalkan, bersihkan. Anda yang mungkin kalau di rumah pengen majang hiasan, boleh. Asal bukan makhluk yang bernyawa apa gitu, terserah. Gambar pemandangan juga boleh, enggak apa-apa. Mungkin Anda ingin menghiasi rumah Anda, mungkin enggak suka yang polosan gitu ya. Karena kalau polosan itu cuma pentolnya doang. Itu bakso ya. Kalau Anda enggak suka polosan gitu ya, maka silakan hiasi dengan sesuatu yang tidak terlarang. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.